ada SNP Indonesia, ada Ramayana Maxstone Soteng, Jihan, Audi, Ju, Palapa. Selamat siang Tegal, SNP Indonesia goyang. Bareng-bareng di Palapa.